Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ba'd. Khanafidin insyaAllah melanjutkan pembahasan kita di sifatul huruf, bab tentang sifatul huruf. Kembali sudah kita rinci atau kita bahas berkaitan dengan global ada dua sifat, yakni sifat mutawaddah dan sifat mustaqillah. Kemudian qala Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatakun wadidda qul. Sifat huruf ini yang pertama jar, yang kedua rakhawah, yang ketiga mustafilah, yang keempat munfatihah, dan yang kelima musmattah, wadidda qul, dan kebalikannya katakanlah. Ini beliau yang menyebutkan, sebutkanlah kebalikannya. Beliau menyebutkan kebalikan. Maka yang lima yang pertama ini tidak disebutkan huruf-hurufnya, tapi lima yang kedua disebutkan hurufnya. Maka kalau tidak lima yang kedua, maka yang pertama. Qala yang pertama, mahmusuha fahattahu syakhsun sakat, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Pertama sifat hamas. Hamas kebalikan dari jahr. Hamas meliputi lafaz fahattahu syakhsun sakat. Ini ya. Yang pertama sifat hamas meliputi lafaz fahattahu. Syakhsun sakata. Jadi meliputi huruf fa, ha, ta, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Ini semua huruf hamas. Tapi kalau tidak ini berarti jahr. Selebihnya adalah sifat jahr. Ini yang pertama. Yang kedua, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Yang kedua, syiddah. Kemarin sudah kita rinci definisi-definisinya. Syadiduha, syiddah ini. Lafzu ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ali hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Jadi di sini semua huruf qalqalah masuk di sini. Ya. Di syiddah. Dari jim, dal, qaf, ta, dan ba. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Mari kita bahas bahasa hamas adalah sifat yang lemah. Mana bersamaan dengan keluarnya suara, keluar nafas. Ini sifat hamas. Fahattahu syakhsun sakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Dan huruf syiddah meliputi alif atau hamzahnya, hamzah, jim, dal, qaf, ba, ba, kaf, dan ta. Dan syiddah merupakan sifat dari sifat yang kuat. Kemudian berikutnya, wabayna rekhwin wa syadidira. Kebalikan dari syiddah ini adalah rakhawah. Kan begitu kemarin. ini adalah jahr kebalikan darah. Jahr. Selebihnya adalah jahr. Kemudian kebalikan dari syiddah adalah rakawah. Maka kalau sisa apa selain dari ini, huruf 8 huruf ini, maka adalah rakawah. Kecuali ini yang tawasub. Baina rakawah wa syiddah. Baina rakawah wa syiddah. Di antara sifat rakawah dan syiddah, lin Omar. Wafat lin Omar. Lin Omar. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Ini yang tengah-tengah. Wa baina rikwin wa syadidi lin Omar. Sifat yang tengah-tengah antara syiddah dan rakawah, 5 huruf. Berarti 5 ditambah 8 ini. Selebihnya adalah huruf-huruf rakawah. Ya. Dan rakawah sifat yang lemah. Ini sifat yang lemah. Kemudian, وَسَبْعُلْ وِنْ خُصَّ رَبِّنْ تِذْ حَصَرْ. Dan yang berikutnya, yang keempat, ya, adalah sifat istilah. Sifat istilah. Wasab'ul win khussa, 7 huruf istilah dalam lafaz khussa wa tin. Khussa wabin tib. Ini huruf istilah. Selebihnya berarti istifal. Huruf istifal. Balikan dari isti'la adalah istifal. Atau mustafilah. Atau musta'liyah. Musta'liyah atau isti'la. Sebalik, selebihnya. Selain 7 huruf ini. Berarti semuanya adalah huruf istifal. Dan isti'la ini adalah sifat yang kuat. Dan paling kuat. Di bawah itbaq nanti. Dan istifal adalah sifat yang lemah. Yang dari sifat istila ini nanti terlahir sifat-sifat yang tafkhim, tebal. Ini tebalnya huruf karena dia sebagai huruf istila, maka semua dibaca tebal. Ini pada huruf 7 huruf ini. Selebihnya istifal kecuali dari beberapa yang dikecualikan pada lam dan ra ini. Pada lam dan ra saja dari huruf-huruf mustafilah yang dibaca tebal ini pada beberapa keadaan. Karena itu yang perlu diperhatikan dalam masalah nanti berkaitan masalah tatbiq praktek dalam pengucapan dari huruf-huruf istilah ini, jangan sampai kemudian mengalahkan kepada yang lain. Ya. Seperti misalkan wad paling sering ya, pokoknya hampir semuanya perlu diperhatikan. Maka tebalnya wad jangan sampai kemudian apa menebalkan huruf-huruf istifal ini. Contoh misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdin. Perhatikan enggak? Ini salah ya. Lamnya perhatikan ya. Walawallin. Ini lamnya keseret dengan wad yang mufakhamah ini. Ya. Telinga. Ini bacaan yang salah. Ya. Bagaimana benarnya? Wala, ya. La-nya tetap la, jangan lo. Ya. Walau, walau. Ini. Ya. Ini lahan, ya. Walau, walau, walau, walau, walau. Ah, baru wadnya. Ya. Walau, walau, bukan walau. Ah. Tapi kadang kalau dengar, ya enggak sadar. Ghairil maghubi alaihim walau, walau. Nah, enggak sadar. Katanya benar saja. Padahal ini salah. Ya. Ada lahan di sini. Dimana jadi imalah kan. Kemudian pada keseret dengan tafkhimnya wadih. Seperti itu banyak sekali. Ya. Nanti Ibnu Jazari akan banyak mengingat kepada kita pada lafad-lafad yang mudah terseret. Seperti misalkan wal yatalabbah pada wal yatalabbah. Yang huruf isti'la cuma ini tok. Bo. Dan tok memang huruf yang min aqwa al-huruf. Al-yatalab. Baru. Wal-yatalab. Yatala'a. Makanya a. Apa? Harokat fatha wamma kasrah terus jelas. Ya. Kalau tidak bisa. Mail. Ya. Bisa condong kepada imalah. Ya. Kepada imalah. Dan pada riwayatnya Hafiz tidak ada imalah kecuali satu tok, ya. Di bismillahimajreha itu tok. Selebihnya tidak ada. Riwayatnya Hafiz an Asim, ya, dari jalannya Syafi'iyah tidak ada. Kadang-kadang ya. Sampai riwayat pada Ali bin Abi Thalib tidak ada imalah kecuali di satu itu tok. Adapun yang banyak imalah Sughra ini hanya pada riwayatnya Warsh dari Nafi. Itu. Itu ada berapa ya? Dan untuk hafaz tidak ada kecuali imalah kubro saja, ya. Imalah kubro. Dan yang ada imalah suhra itu hanya pada riwayatnya Al-Qabah Al-Waras. Yang itu banyak. Waras ini juga ada dua jalan, ya. Nafi ini, Nafi ada dua jalan. Jalannya Waras, jalannya Qolun. Ya. Riwayatnya Nafi. Ini banyak menyebar di Maroko dan Libya. Maroko, Mauritania, ya. Dan Jazair. Ya. Ini sebenarnya dari riwayatnya Waras. Penduduknya baca dengan riwayatnya Waras. Ya. Dan ini banyak beda dengan riwayat kita. Banyak beda. Kemudian dari Libya, ini berdekatan. Ya. Berdekatan, ya. Di empat negara ini kan berdekatan. Libya dan Tunis, ini banyak dengan riwayat Qolun. Ya. Riwayat Qolun, padahal dari satu jalan, dari riwayatnya Nafi. Juga ada beberapa perbedaan. Dan untuk Qolun, banyak imalah sukuroknya. Apa imalah kubroknya? Itu Qolun. Banyak imalah kubroknya. Maka untuk yang kita, dari jalannya Syatibiyah, ya, riwayatnya Hafiz An-Nasim, dari mentariq Syatibiyah ini, tidak ada imalah kecuali, Syatibiyah juga Taibatun Nashr, ya. Dua-duanya tidak ada imalah kecuali di itu tok. Ya. Maka jangan sampai keseret dengan huruf-huruf yang musta'liyah ini. Wasab'ul khusso batin qid hatar. Kemudian yang keempat ini sudah, kemudian kelimanya qala wasadun dhadun ta'u dha'un mutbaqah. Ini itbaq. Yang kelima adalah huruf itbaq. Ini huruf yang paling kuat. Ya. Sod, wad, ta, dan wa. Wasadun, wadun, ta'u, wa'un, mutbaqah. Kebalikan dari ini adalah infitah. Ya. Kebalikan dari sifat itbaq adalah infitah. Ini selebihnya adalah memiliki sifat infitah. Sadun dadun ta'u za'un mutbaqah. Al-Fitbaq. Nasad, wad, ba, dan ba. Dan ini, di samping empat huruf ini adalah huruf istila, masuk semua. Juga huruf itbaq. Maka ini huruf-huruf yang kuat. Ya. Dengan sifat itbaq dan istila-nya. Dan khususnya nanti dalam ma dengan tambahan pada sifat qalqalah yang ada pada ta. Ini kuat. Ya. Wa firra min lubbil huruful mudlaqah. Kemudian yang keenamnya adalah huruf idlaq. Ada lafaz firra min lubbin. Huruf idlaq yang kebalikannya adalah ini huruf idlaq dari fa, ra, mim, nun dan lam serta ba. Kalau kita perhatikan khususnya nun, lam dan ra selalu bareng. Di sini pun juga bareng. Ra, nun dan lam. Di sini juga lin, omar, lam, nun, ra. Karena memang makhraj yang demikian dekat. Ini. Kebalikannya adalah ismat yang mari sudah kita bahas. Ismat. Ini huruf-hurufnya. Mengenal dari huruf-huruf yang memiliki sifat mutawaddah. Dari hamas ada 10 huruf ya. Selebihnya adalah huruf jahr. Kemudian syiddah ada 8 huruf. Kemudian tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah ada 5. Dan selebihnya adalah sifat rakhawah. Kemudian isti'la dengan 7 huruf ini. Selebihnya berarti istifal atau mustafilah. Nah, kemudian itbaq 4 huruf yang ada. Dan sisanya adalah infitah. Idlaq dari 6 huruf. Selebihnya adalah ismat. Dan ini kita lihat juga pada wad dan wa. Kemarin sudah kita singgung ya sedikit. Ya. Wad dan wa. Ya. Semuanya bareng terus. Ya. Wad. Bareng. Di sini juga. Di sini enggak ada. Ya. Berarti bareng di sama-sama dari jahr. Ya. Syiddah enggak ada. Miliki sifat rakhawah. Sama. Ya. Juga idlaq, bukan? Makanya masuk huruf isma. Ya. Semuanya sama sifatnya. Kecuali pada makhraj dan istitalah saja. Nabi Muhammad mengatakan, mayyiz min al-wa'in wa'wa'u bi-istitalatin wa makhraji mayyiz min al-wa'i wa kulluha aji. Jadi ada bab khusus dua huruf ini. Baik, ini selesai dari huruf-huruf atau sifat-sifat dari yang mutawaddah. Dan kita sudah bahas kemarin secara ringkas bacaan atau definisi dari masing-masing ini. Hamz diantaranya adalah dengan keluarnya suara keluar nafas. Berarti jahr sebaliknya, ya. Sebaliknya. Dan bagaimana fa, nah, kan keluar suara, keluar ada udara yang keluar. Ha, sa, ha dan seterusnya. Yang ada adalah kaf dan ta. Ini perlu diperhatikan. Kaf dan ta. Ini. Maka kaf ada sifat hams. Ka, ki, nah, di sini bukan ka, ini ka, ya. Ka, ya. Bukan ga juga, ini ka, ya, ada bukan kering tapi bahasa kata hamis ini bersamaan keluarnya suara ada keluar nafas. Demikian pula ta, ya, ta bukan ta, ya, bukan apa takwatini wazaituni. Meskipun kalau kata Syekh sama Syekh Ibrahim Al-Akhdar masyil hal, enggak apa-apa kalau awal itu. Jadi kalau dalam latihan ya tetap disalahkan ya. Jadi kalau susah ya. Tapi itu nah kayak apa bagi lisan ajam ini. Beliau agak memudahkan ya. Saya perhatikan ketika daurah dengan beliau itu. Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Tapi beliau tetap apa menegaskan untuk terus latihan ya. Ta maksudnya huruf-huruf yang tidak dimiliki pada ajam ya. Ta kita ada te ya. Tapi cara pengucapannya tinggal ada apa ada hamasnya. Ya. Jadi ada kelembaban gitu ya. Ya. Basah. Ini hamas kemudian syiddah juga kuat ya. Maka di sini kita mengerti huruf-huruf yang kuat, sifat-sifat yang kuat dari jahr, kemudian syidda, isti'la, kemudian itbaq, dan juga apa idlaq. Ini apa ismat itu dari sifat-sifat yang kuat. Ismat ini sifat kuat ya. Kemudian kalau yang apa sifat tambahannya adalah qalqalah merupakan sifat mustaqillah yang kuat. Karena kekuatan makhrajnya sampai mental gitu ya. Apa pantulan suaranya ada pantulan suara karena kuatnya sandaran makhrajnya. Ini dari sifat-sifat yang mutawadda. Kemudian sifat yang mustaqillah beliau katakan safiruha sadun wa zayun sinu ya. Huruf safir meliputi sad, zai, dan sin. Ya. Safir. Adalah sad, zai, dan sin. Kemarin juga sudah kita singgung pada makharijul huruf. Ya. Was-safiru mustaqin. Ya. Was-safiru mustaqin. Huruf sad, zai, dan sin. Ya. Dikatakan safir. Karena apa ada sautun zaid ada suara tambahan suara yang bertambah orang mengatakan ada seperti suara burung bersiul ya katakan safir sad zaid dan sin ini sama makhrajnya dan juga sama sifat pada sifat safirnya ini tapi memiliki sifat yang berbeda, mana sad masuk huruf itba dan isti'la. Ya. Zai sebaliknya sin dan juga huruf mustafilah. Ini sifat yang pertama dari sifat mustaqillah. Kemudian yang kedua, qalqalatun qutbu jaddin. Qalqalah, huruf qalqalah meliputi 5 huruf qa, wa, ba, jim, dal. Kemarin sudah kita tulis juga. Qalqala atau laqlaqah. Ya. Ini merupakan sifat yang kuat. Ya. Dan untuk qalqala ini. Ya, dikatakan qalqala. Sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas. Karena itirabu saut. Yani adanya kegoncangan dalam suaranya. Dengan tekanannya. Ketika mengeluarkan apa mengeluarkan suara ini ada tekanan yang kuat. Ketika khususnya ketika disukun mas ini qalqal itu adalah karena disukun atau waqaf. Sukun atau waqaf. Maka ketika berhentinya harus dengan kuat. Apo, aqla, ab, aj. Dan pantulan suara ini otomatis bukan dibuat ya. Meskipun kita orang ajam kadang-kadang bisa saja hilah ya. Itu saya dengar seperti itu karena mungkin itu inilah bedanya apa namanya ketika talaki dengan hanya mendengar saja ya. Orang membaca apa was-samaa'i wat-thariqa. Qa-nya ini keluar sendiri bukan ini di, apa dikeluarkan, bukan keluar dengan sendiri. Wa ma adraka mattariqa. Artinya sampai semuanya dikasih qalqal hafidz. Semuanya gitu kan. Ini kan benar-benar ya. Bakal qalqalah ini keluar dengan sendirinya. Pantulan suara dari kuatnya makhraj. Wassamai wattariq. Ya. Tidak ada takalluf. Wattariq. Pasti keluar ya. Wa ma ad otomatis. Itu enggak bisa menghindar. Ad mau ditahan juga akan enggak akan bisa. Ad rok nah, gitu. Wa ma adraka enggak akan bisa itu. Ini keluar secara tilqaian, ya ini secara otomatis. Ini qalqalah, jadi jangan dibuat-buat ya. Bukan keluarnya bukan karena dibuat-buat, tapi memang dari sifat lazimah dari lima huruf ini ketika disukun akan keluar seperti itu. Hanya kemudian nanti akan kita bahas ya. Qalqalah di sini terbagi, bacaannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama qalqalah kubra. Dan ini yang paling kuat. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini kapan? Nah, ketika huruf qalqalah ini, dan ini yang paling kuat. Nah, ketika ditasydid dan waqaf. Dengan catatan di tasydid, syadda dan waqaf. Berhenti. Seperti pada lafaz dzalika bi anna Allah huwal haqq. Huwal haqq. Kuat. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil. Perhatikan pada batil ini. Ba huruf kuat ya. Batil. Ya. Ini bisa abah kalau enggak hati-hati di situ. Qalqalah abah ada lahan ya. Imalah. Kesara dengan apa makhrajnya wa ya. Wa anna ma yad'un min dunihi ba ba bun ba ba. Kejadian ya. Yakadul barqu wan bar yakadul barqu barqu yakhdahu absarahum. Ini lahan ya. Sini ada lahan. Barqu. Ya. Kembali pada apa? Qalqalah yang pertama ini adalah qalqalah kubra ya. Ketika huruf qalqalah itu di tasydid dan waqaf. Kemudian yang kedua adalah yang mutawassit ya. Yang tengah-tengah. Ini ketika di sukun dan waqaf. Sukun waqaf tanpa syaddah. Tiga syarat. Ya, atau sukun dan waqaf sama saja ya. Ketika waqaf dengan tanpa syaddah ya, waqaf tanpa syaddah, tanpa tasydid. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Lam yalid wa lam yulad. Ini tengah-tengah ya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling ringan ya. Tapi tetap juga kuat dan kekuatannya cuma lebih ringan adalah ketika disukun di tengah kalimat. Huruf qalqalah ini disukun di tengah kalimat. Lam yadid wa lam yulad. Lam yadid wa lam yulad. Dal yang pertama adalah ringan, ya, mukhaffafah, qalqalah, sughra. Kemudian yang kedua adalah wusta, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama lebih ringan. Iqra. Ini masalah, ya, sudah maratib al-qalqalah. Tingkatan qalqalah. Maka yang pertama lebih kuat, kemudian yang kedua sedang, dan yang ketiga lebih ringan, ya. Qalqalah kubra, wusta, dan sughra. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan bagaimana pengucapan qalqalah ini. Pengucapannya bagaimana? Apakah kemana pantulan suara itu? Apakah kepada harokat, apa yang menyamai kepada harokat sebelumnya atau kepada fathah? Ini khilafnya. Pendapat yang pertama adalah kepada fathah. Ini paling ringan, ya. Paling ringan. Paling ringan ini pantulan suaranya itu kepada fathah, lebih dekat. Dan ini sepertinya juga dikuatkan oleh Syekh Ibrahim Al-Ahdhar mengatakan itu. Tapi kalau guru saya, Syekh Ubaidullah, itu kepada pendapat yang kedua. Dan ini repot. Berat itu. Akhirnya kita ajam itu. Orang Arab sendiri juga kerepotannya. Praktiknya nanti kita lihat. Yang pertama, muyul kepada fathah. Kepada fathah semua. Iqo. Kan? Lo. Lepasnya apa suara itu kan kepada fathah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra sebelumnya kan kasrah. Ya. Khalaq sama kan? Ya. Ini. Jadi semua kepada fathah. Lam yalid wa lam yulad. Lebih ke arah fathah. Ya. Paham ini, ya? Dan ini paling ringan. Pendapat yang kedua, kepada harokat yang sebelumnya. Ini dia beratnya. Iqra bismi rabbika. Punya kasrah dan dhammah ini. Kalau fathahnya gampang saja, ya. Untuk kasrah dan apa dhammah. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Hal yuju. Tapi kalau kepada fathah, hal yujzauna. Ini kan enak banget. Enteng ini. Selesai pilihan pertama aja deh. Repot-repot kayaknya. Tapi ketika dengan Syekh memilih yang kedua, ya. Merojihkan pendapat yang kedua. Sekali lagi ini berat, ya. Selagi apa namanya khilaf itu masih masih wajih, ya. Dan dua-duanya juga apa kuat, apalagi kita orang aja nyari yang gampang, kan Rasulullah yang milih yang mudah, ya kan. Selagi yang mudah masih dibolehkan, kenapa? Ya kan. Cari yang susah-susah. Ya. Ini pendapat yang kedua, ya. Mengikuti kepada harokat sebelumnya. Kalau fathah berarti kepada fathah, kalau dhamma berarti kepada dhamma, kalau kasrah juga demikian, ya. Seperti tadi. Lam yadidi ya. Kepada i, ya. Lam yadidi wa lam yulad. Yulad kan kepada fathah. Aqrab ila al-fathah. Karena sebelumnya fathah, tapi sebelumnya kasrah. Juga dibikin. Mo'nya. Pantulan suara pada mo yang disukun ini. Kepada fathah. Karena sebelumnya adalah fathah. Iqra bismi rabbikan ladhi khalaqa. Khalaqa. Kepada iqra. Ini susah sekali, ya. Wala tushtit bi kan susah banget dan. Tushtit biyal a'da. Tush kalau dikebadakan seperti ini. Bo. Sukun sebelumnya kasrah ya. Wala tushtit tushtit kan. Ya. Ini untuk taharinya sangat berat sekali ya. Kalau saya cari yang mudah aja dah. Meskipun menyedihkan sih. Ini pendapat yang kedua ya. Dan itu juga banyak merujukkan dari pendapat yang pertama itu. Jadi kepada kasrah kepada fathah. Tapi sekali lagi adalah khilaf yang wajib ya. Khilaf yang wajib. Dari masalah qalqalah ini. Jadi kaitannya dengan masalah qalqalah yang pertama tentang maratib qalqalah ada tiga. Nah, kemudian khilaf yang terjadi kemana pengucapannya itu. Maka dua qaul dari pendapat yang pertama kepada fathah. Yang pendapat yang kedua kepada harokat sebelumnya. Jika sebelumnya fathah maka pantulan suaranya kepada fathah. Jika sebelumnya dhamma juga demikian. Dan juga jika sebelumnya kasrah pun juga kepada kasrah. Tapi sekali lagi ini berat ya. Nah, satu hal yang butuh kepada latihan ya. Dan sepertinya masalah ini mengatakan walladzi alaihi mu'tam ahlul ada wal madhhab al awwal wa huwa alladzi alaihi al amal. Kebanyakan ahlul ada itu memilih kepada pendapat yang pertama ya. Ini kepada fathah. Kan ini sekali lagi lebih gampang lah ya. Lebih gampang khususnya kita lidah yang ajam ya, lidah ajam. Yang lidah Arab saja kerepotannya. Arab itu kerepotan. Saya tahu itu. Ya tahu karena pernah dengan orang Arab pun juga orang Arab juga kerepotannya. Ya masalah qiraat, masalah nahu mereka juga. Bukan berarti orang Arab itu kemudian karena ngomongnya bahasa Arab ngerti nahu belum tentu. Ya. Saya ketemu dengan orang Saudi itu. Saudi sendiri ya. Pintar anaknya. Dia mengatakan pokoknya enggak ada di dunia ini yang apa katakan yang tidak apa tidak sulit cari nahu katanya. Momok sekali dengan yang namanya nahu itu. Nah. Ini ada seperti itu. Pernah pas kebetulan apa umroh bareng cerita di jalan dengan nahu takutnya luar biasa. Ini kayak kita mungkin matematika ya. Jadi nggak semua ya, nggak tentu. Alhamdulillah ya. Tapi memang ya namanya qiraat atau apa tajwid dengan bahasa itu enggak bisa lepas. Dan sebagaimana sudah kita apa singgung bahwa ahli qiraat itu kebanyakan ahli lughah. Semuanya adalah ahli lughah. Ahli qiraat adalah ahli lughah karena ini tidak bisa dipisahkan. Ini. Memang pula Syekh Ubaidullah pun juga kadang abah ngajar ini juga jazriyah, ngajar tajwid, juga ngajar nahwu juga. Bacakan jurmiyah, bacakan yang lainnya dari kutubul lughah. Dan sering itu ketika saya baca bacakan itu diberhentikan sama beliau. Nah, tanya dulu. Bukan ditanya ini hukumnya apa, gimana. Itu tidak ditanya entah nahunya ya. Ini kenapa kok begitu? Asalnya dari mana? Ini. Bukan nahu yang ringan-ringan ini ya. Yang apa fi'il fa'il maf'ul misalnya kayak gitu sih. Ini dasar sudah katakan ini wah sudah kalau kita enggak siap itu ya wah, di depan orang banyak mau buat ini maka dulu pun juga di samping talaki dengan Quran pun juga Ibnu Aqil pun juga alhamdulillah selesai ya, dengan seorang dari Mauritania itu di Masjid Nabawi juga tiap sore. Tiap hari itu. Walaupun sebentar, 10 menit ya. 10 menit, 14 jam. Tapi tiap hari. Ya lama-lama. Orangnya luar biasa. Mensyarah itu tanpa buku ala syik. Apal alfiah terus. Dan saya kalau gak baca duluan juga, kocar-kacir ini. Gak akan bisa nyambung. Ya. Gak akan bisa nyambung. Jadi Masya Allah, kalau di Masjid Nabawi itu tinggal milih tau ya. Tinggal milih mau belajar apa itu. Tinggal milih. Asal kita punya program lah ya. Dan bisa enaknya apa, mau usul fikih, mau faraid juga ada itu. Dulu faraid juga alhamdulillah selesai dengan ya, ya Mas Yais itu yang juga pegawai ini mahkamah syariah ya. Dia mahkamah syariah juga kelihatannya di faraidnya Madinah itu. Maka itu yang kembali kepada masalah bahwa yang namanya nahwu apa lughah dengan qiraat ini tidak bisa dipisahkan. Baik, kemudian hanya qala qalqalatun qutbu jaddin wallinu. Nah, berikutnya yang ketiga dari sifat mustaqilnya adalah huruf lin. Wallin ini adalah wawun wa yaun sukkina wa fataha qablahuma. Huruf lin ini pada waw dan ya. Waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Ya. Waw dan ya disukun sebelumnya fathah. Ya. Kemarin sudah kita tulis juga sedikit ya. Ini huruf lin. Maka sebelahnya bahasanya waw dan ya yang disukun ketika sebelumnya fathah ini adalah huruf lin. Maka huruf waw dan ya ini juga huruf mad, juga huruf lin. Karena itu kalau kemudian sebelumnya itu apa huruf yang sejenisnya dikatakan huruf mad lin ya. Mad dan juga huruf lin ya. Atau mad lain kalau dosa mad lain ya. Huruf mad dan juga lin. Ini dua huruf ini. Kesimpulannya bahwasanya huruf lin, waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Wawun wa yaun sukkina wan fataha qablahuma. Dan cara membacanya ini ada dua riwayat. Pertama huruf lin ini boleh dibaca qasar dan asalnya. Asalnya boleh dibaca pendek. Asalnya dari baca pendek. Ya jatuh sebelum jadi sukun sebelumnya fathah. Asalnya adalah bukan mad. Bukan mad ya. Dibaca qasar. Seperti misalkan ahlal bai' pada apa di surat Al-Ahzab ya. Apa awalnya itu? Ini pada asalnya huruf waw dan ya ketika disukun sebelumnya fathah adalah dibaca biasa baitnya. Namun kalau kemudian di akhir kalimat atau waqaf ya, ketika waw dan ya disukun sebelumnya fathah di waqaf, maka ada dua qaul. Kalau di tengah kalimat mutlak, tidak dibaca qasar saja. Kalau di tengah kalimat, maka dibaca qasar. Tapi yang terjadi permasalahan adalah ketika di akhir kalimat atau ketika waqaf. Ya. Ketika waqaf atau di akhir kalimat, maka ini ada dua qaul. Ya. Boleh dibaca qasar dan boleh dibaca mad. Ya. Seperti pada lafaz li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falyabudu rabbadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini kalau dibaca waqaf boleh mad. Ya. Dan dari tariqah Syatibiyah, jalannya Syatibiyah dibaca hafaz, dibaca mad. Semua. Tapi kalau disambung, maka tidak. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Tidak boleh dibaca. Kalau disambung, diwasolkan, tidak boleh dibaca mad. Ini yang pertama tadi ya. Tapi kemudian riwayat yang kedua boleh untuk yang waqaf boleh dibaca pendek. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i waṣ-ṣayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min wa amanahum min khauf, ya, dengan qasar ya. Dibaca dua-duanya boleh ya, pada yang waqaf di akhir kalimat. Namun kalau kemudian di awal kali awal di tengah kalimat sekali lagi tidak boleh dibaca mad, harus dibaca qasarnya ijma'an, tidak ada khilaf ya. Tidak ada khilaf di antara qiraat yang ada. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha lwalinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma, pada waw dan ya ketika disukun sebelumnya adalah fathah. Walin hirafu suhiha, kemudian berikutnya adalah huruf inhiraf atau sifat inhiraf. Sifat inhiraf, sifat yang suka menyimpang ya, menyeleweng. Walinhirafu suhiha fil lami warra ala sahih, bahasanya sifat inhiraf ini pada lam dan ra. Lam dan ra ini memiliki sifat inhiraf. Dan lam, ra dari sifat-sifat yang rakhawah. Yang rakhawah, bainar rakhawah syiddah kan. Antara lam dan ra ini dua huruf yang tadi sudah kita singgung ya, baina rikhwin wa syadidin, baina rakha wa syiddah, adalah lin, umar, lam, ra masuk. Ya. Maka karena ini sebenarnya tengah-tengah, terkadang lam inhiraf kepada syiddah. Ya. Ini kepada syiddah lam. Ya. Pada ini adalah tengah-tengah. Demikian pula ra, yang terkadang inhiraf pada makhrajnya nun ya. Karena memang sekali lagi tiga huruf ini adalah huruf yang berdekatan. Kalau inhirafnya lam ini yang dari sifat rakhawa ini terkadang berpaling ke arah syiddah itu lebih kuat ya. Karena syiddah itu lebih kuat, karena itu dikatakan huruf yang inhiraf al ya. Lam. Bagaimana syiddahnya kalau dalam waktu akan kelihatan. Ya, ini ke arah mestinya ini adalah tengah-tengah. Ya, lam ini tengah-tengah dari antara kuat dan lemah, tapi terkadang lebih kepada huruf yang tambah kuat. Kepada syiddah. Kemudian pada ra, inhirafnya ra adalah karena mendekati kepada makhrajnya nun ini. Kepada makhrajnya nun. Karena dikatakan juga huruf yang inhiraf. Ra. Ya. Kemudian ra memiliki sifat kekhususan dengan sifat takrirnya. Qala wa bi takririn ju'il. Dan dengan sifat takrir. Maka jadikanlah ini pada ra ini adalah dengan sifat yang khusus. Sifat takrir. Mudah terulang. Ya. Ini sifat takrir. Dan sekali lagi sifat ra atau huruf ra ini adalah huruf yang qabilun litikrar, mudah untuk terulang. Maka dan ini khususnya ketika di tasydid akan nampak jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim kan akan kelihatan sekali. Maka harus diperhatikan bahasanya ra yang kita ucapkan cuma satu huruf. Apalagi di sini nanti kaitannya dengan ketika ra di waqaf, syadda, dan di kasrah. Ini yang berat. Perlu diperhatikan. Ya. Ya. Ra ketika disukun, ya. Ketika waqaf, kemudian syadda, dan sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Kan huruf tarqiq ini, tarqiq baca tipis. Ini satu hal yang perlu diperhatikan. Ini banyak di surat Waqi'ah ya. Atau Al-Qamar, di surat Al-Qamar. Banyak di surat Al-Qamar itu, di akhir itu. Nah, dulu saya baca surat itu sampai 3 kali. Surat itu sampai 3 kali. Ini surat Al-Qamar. Nah, di bah pada roknya ini. Untuk abah melancarkan pada huruf roknya. Yang mudah. Iqtarabat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Banyak di akhirnya dengan ra ya. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Mustamir. Ra tarqiq syaddah ya. Dan sebelumnya kasrah ya. Ini mustamir, ini tafkhim ya. Tafkhim ini. Maka ini nanti di bab ra'at ada sendiri. Jadi perlu mengingatkan. Baik, kita lanjutkan. Masih di apa di menjelaskan dari sifat mustaqil ini. Jadi kali lagi bahwa lam dan ra'al sahih wa ala rajih bahwa ini dalam memiliki sifat tikrar, apa sifat inhiraf. Kemudian tikrar ada pada ra. Kemudian qala walit tafashshin, sifat tafashshi pada sin, pada shin ya. Tafashshi itu artinya adalah menyebarnya udara, nafas ketika mengeluarkan shh. Kan suaranya apa udaranya lepas. Nah, dan kadang-kadang dengan dibarengi dengan apa ludahnya keluar. Ini kan. Maka kalau orang Jawa pada apa ngusir ayam gitu ya. Ini. Wa litafashshinu dan huruf tafashshi pada shin dengan apa ini pada makhrajnya wa dan istatil dan wa istitalahkanlah. Ini kemarin sudah kita singgung bedanya antara istitalah dengan syiddah ya. Apa sih istitalah dengan mad? Istitalah dengan mad. Baik. Selesai sudah dari secara apa namanya? Dari sifat-sifat yang mutawaddah dan yang boleh sifat mustaqillah. Nah, kering dulu ya. Jam berapa? 15 sudah ya. Baik, siap-siap untuk salat zuhur. Kita cukupkan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di ba'dal asr ya, ba'dal asr ya. Di ba'dal asr bi'idznillahi ta'ala. Ini wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ajma'in. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'.